Ku tulis sebuah lagu indah hanya untuk engkau yang ku cinta. Di saat aku mulai lelah, temani aku untuk selamanya. Ku tahu kau mencintaiku, maka genggam erat hatiku. Di saat aku mulai rapuh, izinkan bersandar di pundakmu. Tanyakan dunia, kau akan nyaman di sampingku. Dan cobalah tetap menunggu, ku nantikan engkau di surgaku. Oh, di saat dingin menyeramku, jadilah kau selimut tidurku. Dan tersimpan pesan untukmu, temani aku hingga menutup mataku.